Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya dari kitab Al-Ajurumiyah min sunnifihi Ibn Ajurum rahimahullah ta'ala. Faham tentang At-Tawabi'. At-Tawabi' itu adalah bentuk jamak dari Tabi'. Tabi' dijamakan dengan tawabi' karena dia tidak berakal. Tabi' sifat bagi yang tidak berakal, maka dijamakan dengan jamak taksir wazannya fawa'il. Tabi' tawabi', nasib nawasib, jazim jawazim, amil awamil. Tabi' maknanya adalah isim yang musyarik lima qoblah, menyamai apa yang sebelumnya dalam hal i'rabnya, itu tabi'. Isim yang bersekutu atau sama dengan yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Jadi tabi' ini marfu. Kalau sebelumnya apa? Marfu. Dia mansub. Kalau sebelumnya apa? Mansub. Dia majrur. Kalau sebelumnya apa? Majrur. Ngikut saja di i'rabnya. Ngikut dengan yang sebelumnya. Ya, dan tabi' itu ada 4 macam tabi'. Ya, disebutkan di sini. Yang pertama an-na'at. Ya, nanti dilanjutkan dengan ataf. Kemudian juga taukid. Kemudian juga badal. Ya. Apa? Badal. Sekarang kita masuk ke macam tabi' yang pertama. Yaitu apa? An-na'at. Qala babun na'at. Qala al-musannif rahimahullah. باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. باب tentang النعت. النعت definisinya adalah تابع للمنعوت yang mengikuti manعوت. Tabi yang mengikuti apa? Man'ut. Man'ut itu adalah yang disifati. Kalau na'at sifat. An-na'at bahasa apa? Maknanya secara bahasa sifat. Ya. Na'at adalah tabi yang mengikuti isim yang disifati. Sifat yang mengikuti yang disifati. Mengikuti yang disifati dalam hal apa? Fi raf'ih, dalam hal rafa'nya, nasabnya, khawadnya, ma'rifahnya, nakirahnya. Itu apa? Na'at. Tabi yang mengikuti man'ud dalam hal i'rabnya. Rafa, nasab, khawadnya. Kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Harus ngikut dengan apa? Man'udnya. Contoh, qama zaidun al-aqilu. Datang Zaid seorang yang berakal. Mana di sini na'atnya, sifatnya? Al-aqilu. Man'utnya mana yang disifati dengan al-aql di sini? Zaidun. Qama Zaidun al-aqilu. Di sini al-aqilu adalah tabi' yang dia al-aqilu ngikut kepada man'utnya. Mana man'utnya? Zaid. Dalam hal rafa'nya. Di sini karena man'utnya Zaid marfu', maka al-aqilu ikut apa? Marfu'. Juga dalam hal ma'rifahnya, karena Zaidun ma'rifah, dia alam, nama itu termasuk isim yang ma'rifah, maka sifatnya pun ma'rifah, al-aqilu. Al-aqil itu ma'rifah dengan masuknya al padanya. Seringkali na'at itu diterjemahkan dengan yang. Ya. Qoma Zaidun al-aqilu. Berdiri Zaid yang berakal itu. Ya. Kemudian kalau man'utnya, ya, isim yang disifatinya itu mansub, maka sifatnya ikut mansub. Tadi di-irab dulu ya. Qoma Zaidun al-aqilu. Qoma fi'lun ma'ad. Mabni ala al-fathi la mahallalah minal. Ya Rab. Zaidun fa'il. Isim yang datang setelah fi'il. Yang mabni lil ma'lum fa'il. Marfu' alamatu rafihi. Ad-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Al-aqilu na'tun. Ya. Apa? Na'at. Na'tun lil marfu'. Marfu' mithlu gitu. Na'at bagi yang marfu'. Marfu' mithlu. Maka dia juga marfu'. Semisalnya. Wa alamatu rafihi. Ad-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Saya melihat Zaid yang berakal itu. Al-aqila di sini disebut dengan na'atnya. Zaidan man'utnya. Al-aqil sifatnya. Zaid yang disifati. Al-Aqila adalah tabi yang dia ngikut pada man'utnya Zaid dalam hal apa nasabnya, iya kan? Kemudian dalam hal apa ma'rifahnya, karena di sini man'utnya yang disifati ma'rifah, maka dia al-aqil juga ma'rifah. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'il, ra'a fi'lun mad, mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in wa tuharrikat at-ta, dhamir muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bih, man subu 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Al-'aqila na'tun, ya nil mansub, atau kalau mau dirinci na'tun li Zaid, na'tun lil mansub, ya mansub mithluh wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ya, dari mana engkau tahu bahwasanya al-'aqila adalah sifat dari Zaid? Karena al-'aqil di sini apa, ngikut kepada yang sebelumnya itu Zaid dalam hal i'rabnya. Zaidan mansub, al-aqila mansub. Kemudian jalan dalam hal apa? Ma'rifahnya juga. Zaidan ma'rifah, al-aqila ma'rifah. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Saya melewati Zaid yang berakal itu. Di sini mana na'atnya? Al-aqili, sifat. Yang disifatinya? Zaidin. Karena yang disifatinya majrur, maka dia ikut majrur. I'rabnya marartu fi'lun wa fa'il, marra fi'lun ma'ad, mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin bi Zaidin. Al-jar wal majrur, ya, dia muta'alliq dengan marra, dengan fi'il. Zaidin ismun majrurun bi al-ba, dengan ba kan. 'Alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah 'ala akhirih. Sifatnya al-'aqili na'tun, ya lil li Zaidin na'tun lil majrur, majrur mithlu, artinya na'tun lil majrur, na'at bagi yang majrur, majrur mithlu, majrur juga semisalnya. Wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahira 'ala akhirih. Ya, itu kalau isimnya mufrad. Kalau mutsanna ya tanda jarnya apa? Ya, iya kan? Sudah lewat. Ya. Paham enggak matanya tadi? Ya, kalau sudah paham kita akan tambahkan penjelasannya. Nama lain dari na'at adalah sifat. Ya, apa? Sifat. Jadi isim yang pertama yang disifati disebut dengan apa? Man'ut. Apa? Man'ut yang disifati atau mausuf boleh. Adapun sifatnya yang datang setelahnya disebut na'at atau sifat gitu ya. Jadi na'at itu sama dengan sifat. Yang disifatinya man'ut atau apa? Man mausuf. Iya, sama. Ya. Ah, di sana ada definisi lain dari apa? Na'at. Ya. Yaitu bahwasanya na'at adalah apa yang disebutkan setelah isim. Apa yang disebutkan setelah apa? Setelah isim. Untuk apa dia disebutkan? Untuk menjelaskan sebagian keadaannya. Untuk menjelaskan sebagian keadaannya. Ya. Nanti ini dihafalkannya. Untuk menjelaskan sebagian keadaannya isim tersebut. Atau untuk menjelaskan keadaan dari sesuatu yang sifat ini berkaitan dengannya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Semoga bisa difahami ya. Kalau sulit ya sudah yang tadi disebutkan, lumayan lah. Saya ulangi, na'at definisinya adalah apa yang disebutkan untuk atau apa yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan sebagian keadaannya. Contohnya tadi, qama Zaidun al-aqil. Mana di sini na'atnya? Al-aqil. Kenapa? Karena dia disebutkan setelah isim Zaid. Kenapa al-aqil disebutkan? Untuk menjelaskan sebagian keadaannya Zaid. Ya, yaitu dia berakal. Qama Zaidun al-aqil. Nah, jadi al-aqil disebutkan untuk menjelaskan keadaan apa? Zaid. Kadang dia na'at disebutkan untuk menjelaskan keadaan isim yang setelahnya. Isim yang setelahnya yang berkaitan dengan isim sebelumnya. Ya, kadang ya. Nah, coba dengan contoh mungkin nanti lebih jelas. Ya. Ja'a ar-rajulu al-mujtahidu, misalnya ja'a ar-rajulu al-mujtahidu ibnuhu, ya. Ja'a ar-rajul al-mujtahidu ibnuhu, datang seorang laki-laki yang al-mujtahid, sungguh-sungguh anaknya. Ja'a ar-rajul al-mujtahidu ibnuhu. Datang seorang laki-laki yang anaknya sungguh-sungguh. Di sini al-mujtahid secara makna buat siapa? Datang seorang laki-laki yang sungguh-sungguh anaknya. Laki-laki itu apa anaknya? Anaknya. Berarti dia datang untuk apa? Menjelaskan keadaan yang setelahnya. Yang keadaan setelahnya itu berkaitan dengan rajul tadi. Isim yang sebelumnya tadi, ya kan? Ibnuhu kan berkaitan dengan rajul tadi, kan? Ya. Nah, ini yang disebut, kalau tadi yang pertama tadi. Yang pertama tadi, isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan isim. Atau sebagian isim yang sebelumnya. Ini namanya na'at yang hakiki. Qama Zaidun al-Aqilu. Al-Aqil disebutkan untuk menjelaskan keadaan Zaid. Sebagian dari keadaan Zaid. Ini namanya na'at apa? Hakiki. Kalau dia didatangkan untuk menjelaskan keadaan isimnya setelahnya, yang isim setelahnya ini berkaitan dengan isimnya sebelumnya, maka ini na'at sababi namanya. Paham enggak? Na'at sababi. Nah, sekarang contoh. Hadza rajulun, ya, qa'imun abuhu. Ini adalah ya, rajulun qa'imun abuhu, seorang yang sedang berdiri bapaknya. Na'at apa ini? Hakikat sababi. Sababi, kenapa? Hadza rajulun qa'imun abuhu. Karena qa'imun secara makna untuk apa? Yang setelahnya. Iya, tapi ya, untuk menjelaskan keadaan yang setelahnya. Tapi yang setelahnya ini berkaitan dengan tadi yang sebelumnya, rajulun. Ini adalah seorang yang berdiri bapaknya. Ya. Paham enggak? Ya, sedikit gambaran. Kalau ja'a Zaidun qa'imun. Qa'imun na'at apa ini? Na'at hakiki kenapa? Ya, karena dia didatangkan untuk menjelaskan sebagian keadaan isim sebelumnya. Tapi kalau dijelaskan atau disebutkan untuk menjelaskan ya keadaan atau sebagian keadaan dari isim setelahnya, maka disebut dengan na'at apa? Ya, sababi itu. Ya. Nanti insyaallah kita sedikit demi sedikit ya akan sampaikan ya. Kemudian faedah yang berikut yang perlu diketahui, kalau tadi definisi ya. Pembahasan berikut yang perlu diketahui berkaitan dengan na'at adalah bahwasanya na'at itu ada faedahnya. Faedahnya ada dua. Ya. Faedah na'at yang pertama adalah at-tawdih. Apa? At-tawdih. Untuk menjelaskan. Ya. Untuk apa? Menjelaskan. Contohnya ya. Kalau dikatakan ja'a Aliun. Ali datang. Ya. Memungkinkan enggak di sana ada Ali-Ali yang lain? Mungkin kan? Ya, agar lebih jelas yang dimaukan dengan Ali itu Ali siapa, maka disifati. Ja'a Ali al-mujtahidu. Datang Ali yang sungguh-sungguh itu, yang semangat itu. Untuk apa? Disebutkan ya untuk membedakan dengan Ali-Ali yang lain. Untuk menjelaskan bahwa saya ini mau dengan Ali adalah Ali yang sungguh-sungguh. Ya. Dengan kau tambahkan al-mujtahid, setelah Ali, ja'a Ali al-mujtahid, maka kau telah menjelaskan bahwa saya yang datang ya di antara Ali-Ali itu adalah Ali yang tersifati dengan sifat ini. Ya, khususnya ketika di sana banyak Ali ya. Ya. Tapi kalau sudah difahami ja'a Ali ya sudah cukup. Tapi kalau di sana banyak Ali di benaknya orang yang kita ajak bicara banyak Ali, kemudian belum jelas, kalau belum disifati ya ditambahkan dengan ini. Untuk apa? Menjelaskan ya kan. Bahwasanya ini yang datang bukan semua Ali, bukan Ali ini, bukan Ali itu, tapi apa? Ali yang sungguh-sungguh itu. Ya. Paham enggak? Ya. Ini faedah yang pertama dari apa? Dari na'at, yaitu at-tawdih, menjelaskan. Ya. Menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Kemudian faedah yang kedua, ya dari apa? Na'at adalah untuk takhsis, menghususkan. Kalau tadi untuk menjelaskan itu datangnya setelah sisim yang ma'rifah. Jadi kalau datangnya sifat itu na'at itu setelah isim yang ma'rifah, maka fungsinya untuk apa? Menjelaskan. Ya. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu didatangkan untuk menjelaskan. Ya. Siapa yang dimaksud dengan apa? Zaid itu. Ya. Tapi kalau datangnya setelah yang nakirah, setelah isim nakirah, maka fungsinya untuk menghususkan. Tadinya umum jadi lebih khusus gitu loh. Kalau dikatakan ja'a rajulun, ini umum banget tuh. Datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki, nah apa yang laki-laki yang tinggi, pendek, pinter, bodoh, malas, rajin. Tapi kalau sudah dikhususkan, ja'a rajulun alimun. Datang seorang laki-laki yang berilmu. Nah, khusus yang berilmu saja. Tapi masih ada keumumannya ya, masih umum kan. Tapi lebih khusus gitu. Ketimbang tadi, ja'a rajulun umum sekali tuh. Datang seorang laki-laki. Laki-laki yang apa ya, sifatnya apa ya. Umum kan. Setelah dikasih sifat, alimun. Oh, alim. Meskipun di situ juga masih umum, tapi lebih khusus kan. So, datang seorang yang laki-laki berilmu. Mana nih? Yang ilmu kan masih banyak. Ya, tapi kan lebih khusus ya daripada yang tadi. Ah itu. Jadi sifat itu kalau datang ya setelah yang ma'rifah, fungsinya apa? Untuk menjelaskan, untuk memperjelas. Iya, memperjelas. Iya. Untuk apa? Membedakan. Iya, membedakan antara orang-orang yang di situ bersekutu dalam nama, ya, ja'a Zaidun, datang Zaid. Mungkin di sana banyak Zaid. Dijelaskan yang dimaksud dengan Zaid siapa? Ditambahi sifat. Ja'a Zaidun al apa? Ya, sifat apa? Al-alim, al-aqil. Yo, jelas Zaid ini. Ini kalau selayang ma'rifah. Kalau datangnya sifat selayang yang nakirah untuk mengkhususkan keumumannya. Ja'a, ja'at imra'atun, datang seorang wanita. Umum, wanita yang mana? Kalau dikatakan alimatun, yang berilmu. Makanya lebih khusus. Meskipun itu juga belum tertentu ya. Belum tertentu. Yang siapa yang mana. Apa wanita yang berilmu yang mana gitu. Belum tertentu tapi ini lebih khusus. Ya. Sulit gak ini? Itu faedah apa? Naat. Itu yang pertama itu apa? Taudih. Kapan fungsinya naat untuk taudih? Ketika datang setelah yang ma'rifah. Ya. Ra'aitu misalkan al-baita al-kabira tuh. Saya melihat satu rumah yang besar. Al-bait ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ada alif lamnya. Maka al-kabira fungsinya apa? Ini na'at. Fungsinya apa? Untuk tawdih. Kalau dikatakan al-ra'aitu al-bait, rumah itu. Rumah yang mana ini? Rumah itu sudah tertentu sih. Tapi kalau dengan ditambahkan sifat maka lebih jelas. Ya. Kemudian yang kedua, apa fungsinya? Na'at. Untuk menghususkan man'utnya, isim yang sebelumnya. Kapan ini terjadi? Ketika datang selayang, yang nakirah. Selayang nakirah umum, nakirah itu. Ya. Pahamnya perbedaannya? Ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a rajulun alimun. Beda. Manfaatnya. Sama sih dalam dua contoh ini. Na'at semua isim yang keduanya. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu sifat Zaid. Ja'a rajulun alimun. Alimun juga sifat. Saja yang pertama tadi fungsinya apa? Untuk menjelaskan. Ya, untuk apa? Menjelaskan. Isim yang sebelumnya. Ada pun yang kedua. Ja'a rajulun alimun. Alimun didatangkan untuk apa? Menghususkan. Rajul. Karena kalau disebutkan ja'a rajulun. Itu terlalu umum sekali. Datang seorang laki-laki. Mungkin yang alim. Yang bodoh. Yang ini. Tapi kalau alim. Lebih khusus kan? Yang berilmu meskipun masih nakirah, iya kan, masih nakirah, masih umum, tapi kan sudah terbatas sih hanya pada yang berilmu saja. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang na'at ya. Ini tambahan yaitu tentang syarat daripada na'at. Syaratnya apa? Na'at. Jadi na'at hukum asalnya harus berupa kalimat yang mushtaq. Mushtaq itu diambil dari kata yang lain. Contohnya saja, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Itu biasanya dijadikan sebagai apa? Na'at. Isim fa'il, boroba, apa isim fa'ilnya? Borib. Jalasa, jalis. Qara'a, qari. Aqala, aqil. Alima, alim. Dan seterusnya. Akroma, mukrimun. Istaghfara mustaghfirun. Yang kedua isim maf'ul. Ini juga sering datang sebagai apa? Sifat. Isim maf'ul daraba jadi apa? Yang dipukul. Madrubun. Qatala yang dibunuh. Maktulun. Iya. Apa lagi? Kalau yang dimuliakan mukramun. Iya. Apa lagi? Yang ditulis maktubun. Maf'ul wazannya kalau yang dari tulasi ya, yang dari tulasi. Yang dipuji hamida mahmudun. Ya, sudah sempat ya kalau enggak salah pelajaran sorof itu. Ya. Apalagi kalau qara'a maqru'un. Dan semisal itu. Yang ketiga sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini sifat yang menyerupai isim fa'il, tapi dia bukan isim fa'il. Ya. Dan dia seperti isim fa'il dalam amalan, seperti hasanun, ya, farihun, dan yang semisal itu. Al-muhim, hukum asal dari na'at adalah mushtaq. Bukan yang jamid. Jamid itu baitun kan jamid tuh. Ya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan pula sifat musyabbahah. Qolamun ini jamid, enggak bisa jadi sifat itu. Ya. Ya, harus mushtaq. Ya, di antara ya, bentuk mushtaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah. Daraba, isim fa'ilnya apa? Darib. Isim maf'ulnya apa? Madrub. Ya. Kalau sifat musyabbahah itu diambil dari fi'il yang lazim. Ya, yang lazim. Hasuna, hasanun. Ya. Fariha, farihun. Orang yang senang, orang yang berbahagia. Ya. Itu hukum asalnya. Yaitu apa? Mushtaq. Makanya dicontohkan di sini apa? Qama Zaidun al-Aqilu. Al-Aqilu itu mushtaq. Dia bentukannya apa? Isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah? Isim fa'il. Ya, seperti itu ya. Ya. Enggak boleh dikatakan qama Zaidun al-Aql. Kenapa? Ya, dia bukan apa? Bukan mushtaq ini. Ini dia master. Ya. Itu hukum asalnya. Dan kadang datang siapa sifat itu bentuknya jamid, tapi mungkin itu di tempat yang lain ya. Pahami dulu hukum asal dari apa sifat itu apa mushtaq. Nanti ada ya na'at-na'at sifat-sifat yang dia itu jamid, tapi nanti ditakwil dengan yang mushtaq juga. Ya, tapi sepertinya bukan tempatnya nanti ya, insyaallah. Nah, kemudian kita ulang lagi ya tentang pembagian apa na'at. Yaitu tadi na'at ada berapa? Ada dua. Yang pertama na'at haqiqi, yang kedua na'at sababi. Na'at haqiqi itu apa? Na'at yang menjelaskan keadaan atau sifat dari isim yang sebelumnya. Ya, ja'a Khalidun al-adibu. Datang Khalid yang al-adibu, beradab. Ya. Di sini al-adibu sebagai apa? Ya, na'at. Na'atnya na'at apa? Haqiqi, karena menjelaskan isim yang sebelumnya, Khalid. Bisa digiasan coba. Ini adalah rumah yang besar. Hadza baitun kabirun. Ya. Ini adalah seorang laki-laki yang pintar, berilmu. Hadza rajulun alimun. Ini adalah seorang wanita yang solehah. Hadhihi imra'atun solihatun. Itu ya. Artinya yang. Ya. Ini adalah pukulan yang keras. Hadza dharbun syadidun. Ya, misalnya itu. Bisa kan? Ya. Yang penting tadi. Ya, mushtaq. Ya. Kemudian na'at yang kedua na'at sababi. Sudah kita singgung tadi di awal, yaitu apa? Na'at yang fungsinya menjelaskan sifat atau keadaan isim yang setelahnya. Yang mana isim yang setelahnya ini berkaitan, memiliki kaitan dengan isim yang sebelum na'at. Ya, paham ya? Sya'ar rajulu al-hasanu wajhuhu, misalkan al-hasan sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Datang seorang laki-laki yang al-hasanu wajhuh. Tampan wajahnya. Di sini al-hasan secara makna sifat bagi siapa coba? Ar-rajul atau wajah? Ya, wajah. Ya. Paham ya? Tapi ada kaitannya enggak? Ada dengan ar-rajul itu tadi. Ya. Ja'a tadi. Khalidun. Al, apa? Al-qa'imu. Abuhu. Datang Khalid yang sedang berdiri bapaknya. Al-Qa'imu. Sifat bagi, secara makna sifat bagi apa? Bagi Khalid atau yang setelahnya? Yang setelahnya. Tapi ada kaitannya enggak yang setelahnya ini? Dengan yang ada. Ya itu. Tergambar ini. Ya itu apa? Dua macam na'at. Ya nanti romnya belum selesai. Ya dikit-dikit dulu. Kemudian pembahasan berikutnya. Tentang hal-hal apa saja yang wajib bagi na'at itu mengikuti man'utnya. Kalau dari dia dari contoh ataupun apa yang disebutkan oleh apa? Ibnu Ajurum, apa saja disebutkan? Bahwasanya itu na'at itu ngikut man'utnya dalam hal rafa', nasab dan khafadnya, atau disingkat ngikut isim sebelumnya dalam hal i'rab. Kemudian yang berikutnya ma'rifah dan nakirah, dua saja ya. Iya. Ya, dua. Kalau dirinci jadi 5, rofa, nasab, khafad, ma'rifah, nakirah. Iya. Di sini belum disebutkan ya. Tapi di contoh itu ada menunjukkan qoma zaidun al-aqil. Ya, mufradnya juga. Nah, mungkin kita rincikan ya. Jadi na'at wajib ngikut man'utnya atau sifat wajib ngikut mausufnya, itu istilah saja ya. Dalam hal i'rab pertama. I'rab itu apa saja? Rofa, nasab dan jar. Iya. Isim, bahasan isim, enggak ada jazm. Iya. Kemudian yang kedua dalam hal mufrad, musanna, jamak, mufrad, musanna dan jamaknya. Jadi kalau yang disifatinya mufrad, maka sifatnya mufrad. Ja'a ar-rajulu al-aqilu. Sekarang kalau yang disifatinya dua, ja'a ar-rajulani, berarti al-aqilani. Ja'a ar-rijalu al-aqiluna. Gitu. Paham? Ya. Kemudian wal jama', ya jamaknya juga. Wa tadzkir wa ta'nits, mudzakkar mu'annatsnya. Kalau man'utnya yang disifatnya mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Ja'a ar-rajulu al-aqilu. Ja'a al apa? Al-mar'atu al-aqilatu. Gitu ya. Paham? Ya. Wa ta'rif wa tankir, ma'rifah dan nakironya. Kalau yang disifatnya ma'rifah, maka harus na'atnya ikut ma'rifah. Kalau ini sifatnya nakirah, na'atnya harus nakirah. Contohnya tadi yang ma'rifah, qoma zaidun al-aqilu. Yang ma'rifahnya qoma rajulun aqilun. Paham enggak? Ya. Ja'a rajulun aqilun. Ja'a ar-rajulu al-aqilu gitu. Jadi na'at wajib ngikut man'utnya dalam hal i'rab. Ya, i'rab. Kemudian mufrad, musanna, jamaknya. Kemudian muzakkar muannasnya. Kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Ada berapa tuh berarti? Ya. Pertama masalah i'rab. I'rab ini kalau dirinci ada berapa? 3. Ya kan rafa, nasab, khafad. Kemudian mufrad, musanna, jamak. Udah berapa tuh? 6. Muzakkar muannas. 8. Ma'rifah nakirah. 10 cuma sedikit, enggak sampai 100. Sedikit kan? Ah, dingin-dingin itu. Masalah i'rabnya, mufrad, musanna, jamaknya, muzakkar, muannasnya, ma'rifah dan nakirahnya. Ha, ini kalau na'atnya na'at hakiki. Itu harus 10 ini sama antara apa? Na'at dengan man'utnya, sifat dengan mausufnya. Paham? Na'at hakiki tadi yang sudah lewat. Ja'a rajulun 'alimun. Ya, ja'a ra'aitu rajulan 'aliman. Marartu bi rajulin 'alimin. Nah, kalau musanna tinggal jadikan musanna aja. Ra'aitu hadani rajulani 'alimani, gitu kan? Kemudian kalau mansub, ra'aitu rajulaini 'alimaini, marartu bi rajulaini 'alimaini. Jamak. Ya. Haula'i rijalun 'alimuna. Ra'aitu rijalan 'alimina. Marartu bi rijalin 'alimina. Ya, mudzakkar ya tadi rijal. Muannats tinggal diganti aja. Ya. Haula'i niswah misalkan. Ya, niswatun apa? Alimatun dan seterusnya. Adapun kalau na'atnya sababi, ya, maka na'at ngikut man'utnya hanya dalam hal i'rab, ma'rifah dan nakirahnya saja. Ya, kalau dijadikan satu berarti ya i'rab, ma'rifah dan nakirah dua hal. Tapi kalau dirinci i'rab, i'rab sudah berapa tuh? 3. Ma'rifah dan nakirah jadi 5. Dalam 5 hal. Ngikut na'at kepada man'utnya pada apa pembahasan na'at sababi. Iya. Paham? Jadi tadi. Ya. Qoma zaidun apa? Al-qa'imu abuhu. Iya. Jadi i'rabnya sama. Zaidun al-qa'imu. Sama-sama rofa. Ya. Kemudian sama-sama ma'rifah kan? Ja'a Zaidun al-qa'imu. Ah, sudah. Dalam dua hal ini. Ra'aitu apa? Zaidan al-qa'ima abuhu. Marartu bi Zaidin al-qa'imi abuhu. Nah. Paham ya? Ya. Kemudian dalam hal mu'annas dan mudzakkarnya na'at sababi ngikut yang setelahnya. Yang ngikut yang setelahnya. Kalau yang setelahnya itu mudzakkar, maka na'atnya jadi mudzakkar. Kalau yang setelahnya mu'annas, na'at jadikan mu'annas. Ya. Seperti ja'a Zaidun. Al-qa'imatu gitu ya. Ummuhu. Kenapa al-qa'imatu? Lihat. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Kalau dari sisi i'rab, al-qa'imatu ngikut yang sebelumnya. Dalam hal ma'rifah, ngikut sebelumnya. Dalam hal mu'anas mudzakarnya, ngikut yang setelahnya. Al-qa'imatu dikasih ta. Kenapa? Karena yang setelahnya apa itu? Mu'anas mudzakar? Mu'anas. Gitu ya, paham ya. Sekarang ganti. Ja'at Fatimatu al-qa'imu abuha. Ja'at Fatimatu al-qa'imatu abuha. Lihat. Kalimat apa? Al-qa'imatu. Apa? Al-qa'imu. Dalam hal i'rab menyamai mausufnya sebelumnya, Fatimah. Ya kan? Sama-sama rofa. Ja'a Fatimatu al-qa'imu. Dalam hal ma'rifah juga ngikut. Tapi dalam hal mudzakar mu'annatsnya, al-qa'imu dimudzakarkan. Kenapa? Karena dia secara makna sifat bagian setelahnya. Abuha. Abu mudzakar mu'annats. Mudzakar. Makanya seperti itu. Abuha. Ya. Jadi dia, kenapa demikian? Karena dia seperti kedua. Karena fi'il, seperti kalau dikatakan ya, ja'at Fatimatu al-qa'imu abu hajak, sama dengan ja'at Fatimatu ya allati yaqumu, gitu kan, allati yaqumu abuha, gitu, sama dengan fi'il mudhari'nya al-qa'imu ya allati allati yaqumu ya abuha ya. Ya, kira-kira tergambar enggak nih ya. Ja'a ar-rajulu al-'aqilu na'tabah ya haqiqi. Ya. Al-aqil sangat hakiki, dia ngikut kepada yang sebelumnya. Ya, dalam apa? Berapa hal di sini? Ya, tapi berapa di sini yang ngikuti? Berarti 4, berapa dari 10? Dalam hal di sini i'rabnya al-aqilu sama ar-rajulu. Dalam hal mufradnya ar-rajulu. Dalam hal apa lagi? Coba sebutkan. Yang sama lihat di sini. Pertama dalam hal i'rabnya. Yang kedua ma'rifahnya. Mufradnya. Apa lagi? Mudzakarnya. Udah ya. Berarti di sini dalam contoh ini na'at hakiki ngikut kepada ar-rajul pada 4 dari 10 hal. Gitu kan? 4 dari 10 hal. Ya, paham ya? Ya. Ra'aitu ar-rajula al-aqila sama juga. Al-aqil mencocoki ar-rajul dalam 4 dari 10 hal. Paham ya? Dari 10 perkara tadi yang sudah lewat. Ya. Marartu bir-rajuli al-aqila juga demikian. Ja'at Fatimatu al-aqilatu. Al-aqilatu ini na'at hakiki. Ngikut Fatimah. Man'utnya dalam berapa hal? 4 dari 10. Iya kan? Sama 4 dari 10 juga kan? Sama-sama. Ma'rifah. Mufrad. Mu'annas. Marfo. Ya, 4 dari 10 hal tadi. Ya. Sekarang. Ja'ar rajulani al-aqilani. Na'at apa? Hakiki juga. Al-aqilani ngikut kepada rajulan dalam 4 dari 10 hal lagi. Yang pertama dalam apa? I'rabnya dulu sama-sama marfu, kemudian musannanya sama-sama musanna, kemudian sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar. Ah itu. Ya. 4 dari 10. Ya. Na'at hakiki ngikuti apa? Man'utnya. Ya, 4 dari 10 hal tadi. Jadi 10 tadi enggak kumpul semua. Iya, enggak bisa. Ya, enggak mungkin masa antara mufrad dengan musanna jamak kumpul enggak bisa. Mudzakkar sama mu'annas kumpul enggak bisa. Nakira sama apa? Ma'rifah enggak bisa, harus ambil salah satunya. Salah satunya ya. Antara mufrad, mudzakkar, mufrad, mutsanna, jamak dia ambil salah satunya, tentunya kan. Nakira ma'rifah salah satunya. I'rab juga salah satunya, enggak mungkin terkumpul di situ rafa, nasab dan jar. Sehingga pada na'at hakiki ya na'at ngikuti man'utnya 4 pada 4 dari 10 perkara tadi. 10 perkara tadi sebutkan, i'rab dirinci ada 3. Mufrad, mutamarra, mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar apa? Mu'annas, ma'rifah dan nakirah. Kemudian contoh ini, ja'ar rajulu al-karimu abuhu. Nah, apa? Ja'ar rajulu al-karimu abu. Artinya apa? Ja'ar rajulu al-karimu abu. Datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya itu. Nah, apa ini? Sababi. Coba untuk perhatikan. Na'at sababi al-karim. Ngikut kepada sebelumnya dalam berapa hal? Berapa dari berapa hal? Al-karimu dengan ar-rajulu sama dalam hal apa? Ma'rifah. Ya, dalam hal apa? Ma'rifah. Kemudian? I'rabnya. Iya. I'rabnya sama-sama rofa. Berarti dia ngikut na'atnya, ngikut man'utnya dalam berapa hal? Dua dari berapa hal tadi? Dari lima. Iya, dari lima. Karena tadi sudah dilewatkan, hanya memandang i'rab. I'rab itu dipecah dari tiga. Yang kedua, nakiro dan ma'rifahnya. Iya kan? Jadi lima tuh. Ya. Ja'ar-rajul al-karim, pada contoh ini al-karim, dia na'at. Ngikut man'utnya ar-rajul. Isim yang sebelumnya. Sama-sama di sini apa? Ma'rifah, sama-sama i'rabnya apa? Marfu. Berarti na'sababi ngikut man'utnya pada dua dari lima hal. Paham ya? Dari lima hal. Kemudian dia ngikut kepada apa? Isim yang setelahnya, yaitu abuhu dalam contoh ini, dalam hal apa? Dalam hal apa? Sudah lewat tadi? Mudzakkar dan muannatsnya. Ja'ar rajul al-karimu abuhu. Sekarang diganti. Ummuh. Jadi apa? Ja'ar rajulu al-karimatu ummuhu. Gitu ya. Ja'ar rajulani al-karimu abuhuma. Ya. Apa? Ja'ar rajulani al-karimu abuhuma. Lihat al-karimu ngikut dengan ar-rajulan dalam hal i'rab dan ma'rifahnya. Adapun dalam hal apa? Mu'anat dan mudhakarnya ngikut yang setelahnya. Al-karimu abuhuma. Dan dia dijadikan dalam bentuk mufrad ya. Bentuknya mufrad. Meskipun di situ dia adalah sifat bagi yang musanna ya. Al-karimu abuhuma. Bukan al-karimani ya. Abuhuma. Mufrad tetap al-karimu abuhuma. Ja'ar rijalu al-karimu abuhum. Dimufradkan kayak fi'il sih. Ya. Ja'ar rajulu al-karimatu ummuhu. Ja'ar rajulani al-karimatu ummuhuma. Di sini bagaimana itu? Ja'ar rajulani al-karimatu ummuhuma. Mana di sini? Na'at di sini? Sababi. Al-karimatu na'at bagi ar-rajulan. Ngikut kepada ar-rajulan dalam dua hal. Yaitu apa? Dalam masalah ma'rifah dan i'rabnya. Adapun dia dimu'anaskan al-karimatu kenapa? Karena isimnya setelahnya. Sebagai apa? Mu'anas ya. Nah, i'rabnya bagaimana nanti insyaallah setelah ini ya. Sya'ar rijalu al-karimatu ummuhum, sya'at al-mar'atu al-karimu abuha, ja'at al-mar'atani al-karimu abuhuma, ja'at an-nisa'u al-karimu abuhunna. Paham kira-kira ya? Kenapa seperti itu? Ya. Dan di sana ada yang lain cuma kita tidak bawakan. Ya. Sekarang kita i'rab. Ya, kalau i'rabnya na'at hakiki mudah kan? Ya. Ja'ar rajulu al-aqilu. Jangan rajul al-aqilu ganti ya. Ra'aitu Fatimata al-aqilata. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Fatimata mansus sebagai apa? Maf'ulun bi al-aqilata. Na'at ya. Na'atun lil mansub apa? Mansubun mithluhu alamatu nasbihi al-fathah zahiru ala akhirih. Kalau ganti ya. Ra'aitu al-Fatimataini al-aqilataini. Al-Fatimataini i'rabnya apa? Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Ya, niabatan anil fathah li'annahu musan. Demikian pula al-aqilataini mansub juga tanda nasabnya ya karena musanna. Pokoknya tanda-tanda i'rab yang sudah lewat itu antum terapkan. Ya, kalau mufrad bagaimana? Jamak taksir bagaimana? Mu'anatsis salim bagaimana? Musanna bagaimana? Ya, diterapkan semuanya. Jangan lupa yang sudah lewat itu pelajarannya. Ya. Sekarang contoh apa? Na'at apa? Ya, na'at sababi. Ya. Kalau tadi yang ini belum ya, kalau dari si maful ya. Ya. Sekarang ini yang diambil dari apa? Isim maful. Tadi kan isim fa'il rata-rata ya. Al-aqilah, ya. Contoh isim mafulnya ja'ar rajul al-madrubu akhuhu, datang seorang yang dipukul. Apa? Akhuhu saudaranya. Ini na'at apa? Sebab karena yang dipukul ya isim setelahnya itu. Ya. Ya. Tapi kalau anda perhatikan na'at sababi itu sifatnya ya kumpulan dari itu al-madrubu akhuhu, ya kan? Datang seorang yang al-madrubu akhuhu yang dipukul apa? Saudaranya. Ini kumpulan dari ini sifat kan bagi apa? Ar-rajul ini kan. Iya kan mensifati. Datang seorang sya'a rajulun yang dipukul saudaranya. Ini kan kalau diperhatikan kumpulan dari apa? Al-madrubun akhu kan sifat tuh. Bagi rajul ya kan. Menghususkan. Data seorang laki-laki yang dipukul saudaranya. Ya. Adapun makna na'at tadi madrubun ya untuk yang setelahnya. Tapi kalau kumpulan tadi disatukan ya na'at bagi sebelumnya kan. I'rabnya ya ja'a apa tadi contohnya ja'a ar-rajulu misalkan al-karimu abuhuma ya al-karimu abuhuma. Ya. I'rabnya ja'a apa? Fi'lun ma'ab ataupun ar-rajulu dulu ya ja'a ar-rajulu ar-rajulu fa'il al-karimu ya na'at i'rabnya itu na'at lir-rajul na'atul apa marfu marfu mithluh ya dan karim yaitu sifat musyabbaha beramal seperti amalnya fi'il merofakkan fa'il makanya setelahnya abu fa'ilnya ya fa'ilnya jadi perlu diketahui bahwasanya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah itu beramal seperti amalnya fi'il, merofakkan fa'ilnya. Ya, seperti itu, contoh yang mudah saja ya, isim fa'il. Ja'a ar-rajulu al-qa'imu abuhu. Maka i'rabnya ja'a apa? Fi'lun ma'ad, mabni al-fath. La mahalla la minal, i'rab. Ar-rajulu, fa'il marfu' wa alamat rafi'i dhamma dhahirun ala akhir. Al-qa'imu, sifat, na'at, lir-rajul, ya kan? Na'atul marfu' marfu mithlu alamat rafi' adhamma dhahirah. Ini al-qa'imu itu isim fa'il. Jadi isim fa'il juga sama beramal seperti amalan fi'ilnya. Apa amalannya fi'il? Merofakkan fa'il. Kalau dia butuh maf'ul, ya mana sebut maf'ul juga. Maka i'rabnya abuhu fa'il, fa'ilnya al-qa'im. Fa'ilnya maka dia marfu. Alamat rafi' apa? Al-wawu niabatan 'anid dhamma, 'anid dhamma lanau. Apa? Minal asma'il khamsah dan yang mudhaf haknya mudhaf ilaih. Paham ya? Ya. Jadi yang beramal seperti amalnya fi'il merofakkan fa'il bukannya fi'il. Paham? Isim fa'il juga merofakkan fa'il. Kalau isim maf'ul ya merofakkan aibul fa'il. Kalau isim maf'ul seperti isim atau fi'il yang mabni lil majhul. Ya al-madrubu sama dengan yudrobu maknanya. Alladhi yudrobu. Ya. Ya, rumit kan ya? Rumit. Ya. Ya nanti insyaallah biasa nanti ada latihan-latihan. Ya. Ada latihan-latihan. Masih ada pembahasan berikutnya yang berkait dengan na'at. Ya, tapi kalau dirasa terlalu banyak ya nanti kita tunda untuk berikutnya itu tentang macam-macam na'at. Pembagian na'at dari sisi yang lain, ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang sifat jumlah. Gitu ya. Karena dia seperti khobar na'at itu, ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang sifat jumlah. Ya. Kalau contoh-contoh na'at yang sudah lewat itu ya mufrad, contoh na'at yang mufrad. Ya. Sudah lama belum ini? Setengah jam atau sudah? Atau langsung diselesaikan? Eh? Langsung aja tanggung ya? Ya tanggung ya. Nanti kamu kita merujuk lagi. Jadi na'at juga terbagi dari sisi yang lain kepada tiga bagian. Yang pertama na'at yang mufrad. Na'atnya apa? Mufrad. Yang kedua jumlah. Yang ketiga syibu jumlah. Persis seperti pembahasan pada apa? Khobar. Iya. Maka ini maksud dengan mufrad. Anda sudah tahu. Bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Sehingga musanna ya masuknya mufrad. Jamak ya mufrad. Karena dia bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Syibu jumlah ada berapa macam? Dua. Yaitu dhorof dan jar majrur. Ah, na'at yang pertama tadi apa? Mufrad. Apa itu mufrad? Ya selain jumlah dan syibu jumlah. Meskipun dia musanna ataupun jamak. Itu tergolong mufrad. Ja'ar rajulu al-aqilu. Al-aqilu ini na'at. Bentuknya apa? Mufrad. Ja'ar rajulani al-aqilani. Al-aqilani na'at. Bentuknya apa? Mufrad. Ja'ar rijalu al-aqiluna. Ini na'at al-aqiluna. Mufrad juga. Kenapa? Bukan jumlah, bukan sibuk. Jumlah. Kalau diganti yang nakiro boleh. Ja'ar rajulun aqilun. Ja'ar rajulani aqilani. Ja'ar rijalun aqiluna. Hanya saja tadi manfaatnya beda ya. Kalau yang na'at yang datang setelah ma'rifah untuk apa? Taudih. Menjelaskan. Kemudian macam na'at yang kedua adalah na'at yang berupa apa? Jumlah. Jumlahnya bisa jumlah fi'liyah yang dibuka dengan fi'il mudhari atau madin. Tidak fi'il amr, tidak. Atau jumlah-jumlah ismiyah. Ya. Ah kalau na'atnya berupa jumlah maka harus dia menjadi sifat bagi yang nakirah saja. Ya khusus yang nakirah saja. Kalau na'at yang bentuknya jumlah, ismi atau fi'liyah, hanya dia bisa menjadi na'at sifat bagi yang nakirah. Ja'a rajulun yahmilu kitaban. Ja'a rajulun yahmilu kitaban. Datang seorang laki-laki yang, itu kan artinya juga yang, membawa sebuah kitab. Maka kalau kita i'rab, ja'a fi'lun mad mabni 'alal fath la mahalla la min al-i'rab, rajulun fa'il marfu'. Wa alamat rafi'i ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih. Ah, jumlahnya di i'rab satu demi satu dulu. Yahmilu fi'lun mudhari' marfu' wa alamat rafi'i ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو كما قلت الرجل كتابا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره setelah itu disimpulkan al-jumlah al-fi'liyah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at lirajul gitu karena na'at bagi yang mansub yang marfu ya marfu kalau ra'aitu rajulan yahmilu kitaban maka jumlah yahmilu kitaban sebagai na'at bagi rajulan pada mahalnya nasab. Marartu birajulin yahmilu kitaban, maka yahmilu kitaban itu jumlah sifat pada mahalnya jar, ya sifat bagi rajulin. Paham ya? Jadi itu apa? Na'at yang berubah jumlah apa? Hanya dia bisa sebagai na'at bagi yang nakirah. Ah, jumlahnya bisa fi'liyah seperti yang barusan kita contohkan, bisa juga ismiyah. Contoh ja'a rajulun abuhu karimun. Ja'a rajulun abuhu karimun. Datang seorang yang abuhu karimun. Ya. Bagaimana i'rabnya ja'a rajulun abuhu karimun? Ya ja'a fi'lun mad rajulun fa'il. Abuhu karimun di i'rab mubtada khobar. Abuhu mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat rafi al-wawu niyabah 'an ad-dhamma li'annahu minal asmil khamsah dan di abu mudhaf ha mudhaf ilaih. Karimun khobar. Setelah selesai anda mengatakan al-jumlah al-ismiyah fi mahali apa? Raf'in na'at li rajul. Kalau diganti ra'aitu rajulan abuhu karimun. Maka jumlah abuhu karimun pada mahalnya nasab. Sifat bagi apa? Bagi rajulan. Marartu bi rajulin abuhu karimun. Sama. Cuma mahalnya apa? Jar. Di sana ada kaedah yang sudah mutaridah. Yaitu bahwasanya kalau ada jumlah yang datang setelah isim yang nakirah. Maka jumlah ini i'rabnya sebagai sifat. Apa? Sifat. Sudah jadi kaedah. Ada jumlah ismiyah atau fi'liyah datang setelah isim yang nakirah maka i'rabnya sifat sering diterjemah yang. Ya. Paham ini? Ya. Datang seorang yang apa? Datang seorang yang sedang marah. Ja'a rajulun yaghdabu misalkan nih. Ghadiba yaghdabu sedang marah. Ya. Yaghdabu ghadaban syadidan, marah yang besar. Bawa golok di tangannya. Yaghdibu, ya. Di sini jumlah apa? Fi'liyah. Pada mahalnya apa? Rafa. Sebagai sifat dari rajulun. Datangnya setelah apa? Nakira nanti kalau datangnya jumlah itu setelah isim yang ma'rifah, i'rabnya bukan sifat tapi hal nanti. Masih jauh hal itu langkahnya. Paham ya? Kalau iya. Hal kalau datang setelah yang ma'rifah hal. Soal dipahami ya. Ja'at imra'atun. Ya. Ja'at imra'atun. Apa bintuha anaknya. Yang bagus lah contohnya ya. Ya Jamila betul juga sih dalam contoh mas sekedar contoh enggak apa-apa ya. Iya. Iya, maka bintuha Jamila jumlah ismiyah pada mahalnya rafa' sebagai sifat dari apa? Ya tadi imra'atun. Kalau dinasobkan ra'aitu. Waduh, jangan lihat ya, ya. Dorobtu ganas. Apa yang selamat contohnya? Ya sudah contoh lah. Ra'aitu bintan aja lah. Apa? Ya, ra'aitu sayyaratan. Yang apa mobilnya apa? Babuha pintunya misalkan apa? Munkasir patah. Sudah kan masa sulit. Ya, ra'aitu sayyaratan babuha apa? Munkasir pecah. Ya. Maka babuha munkasir jumlah apa? Ismiyah pada mahalnya nasab. Sebagai apa? Sifat dari sayyaratan. Kenapa antum i'rab jumlah ini sebagai sifat? Karena datang setelah yang nakirah, sayyaratan nakirah. Ya, seandainya ra'aitu sayyaratan dikasih alif lam, ya maka jumlah ini bukan na'at tapi hal. Nanti. Satu lagi ya. Ahem. Ya, kemudian naat yang berbentuknya syibu jumlah. Syibu jumlah ada dua macam. Yang pertama apa? Borof, ya zaman ataupun makan. Yang kedua apa? Jar majrur. Ya. Ja'a rajulun indahu, misalkan apa? Malun. Status seorang yang di sini ada harta, katsirun, banyak. Ya. Maka i'rabnya ja'a fi'lun mad, rajulun apa? Fa'il, indahu itu dzaraf mansub dan dia mudhaf, ha mudhaf ilai. Ya. Apa tadi? Ja'a rajulun indahu apa? Malun. Iya. Indahu mansub dia dzaraf sih. Ya, atau yang mudah saja ya. Ya, fiddari rajulun amamal kursi. Ya. Fiddari rajulun amamal kursi. Di rumah ini ada seorang laki-laki di depan apa? Kursi misalkan. Ya, maka fiddari jar majrur. Sebagai apa i'rabnya? Khobar dia. Khobar muqaddam rajulun mubtadanya. Ya. Kemudian amamal kursi. Amamal kursi apa itu dzaraf kan? Amamal dzaraf apa di depan? Dzaraf makan. Ya, dzaraf ya mansub gitu ya. Mansub dan dia mudhaf dan al kursi mudhafun ilai. Ah, syibu jumlah gitu ya nantinya. Syibu jumlah fi mahali apa? Rafin, naat bagi rajulun gitu. Ya bisa juga indaka. Ya. Ataupun indahu tadi bisa juga. Ya. Tadi ja'a rajulun indahu malun bisa. Rajulun ja'a rajulun, rajulun kan dari fa'il ya. Ya, indahu malun ini kalau antum setelah i'rab satu-satu ya. Maka dia i'rabnya sebagai apa? Sebagai sifat tadi ya, rajulun. Ya. Tapi indahu di sini i'rabnya sebagai apa? Khabar dia. Ya, ismiyah jadi indahu malun, malunnya mubtada. Ya, mungkin jangan itu contohnya ya. Yang lain. Ya, apalagi contohnya yang dzaraf. Ra'aitu rajulan ala al-mimbar. Saya melihat seseorang yang ada di atas mimbar. Maka alal mimbar itu jar majrur. Ini dzaraf, ini majar majrur ya. Ya udah enggak apa-apalah. Al majrur jar majrur. Sebagai apa sifat i'rabnya? Fi mahali apa? Fi mahali ya mansub tadi. Ra'aitu rajulan alal mimbar. Berarti pada mahalnya nasab, sifat dari rajulan. Itu ya. Ya kalau dirinci lagi ya muta'alliq dengan mahdhuf sifat. Ya kalau saya sebut muta'alliqnya takut ribut. Takut apa? Repot tandemnya. Ya seperti khobar itu ada muta'alliq ya. Muta'alliq dengan mahdhuf sifat gitu nantinya. Ya. Ra'aitu rajulan ala farasi. Saya melihat seseorang di atas apa? Kudanya. Ya rajulan maf'ul bi mansub jelas. Ala hisani. Ini apa? Jar majrur ya. Kalau mau dibilang muta'alliq dengan mahdhuf sifat bagi rajulan. Mahalnya apa? Ya nasab. Kalau kita ganti dengan yang majrur maratu bi rajulin ala hisani. Ala hisani. Ini apa? Jar majrur muta'alliq dengan yang mahdhuf sebagai apa? Sifat. Jadi aslinya yang mahdhuf itu marortu bi rajulin kainin ala hisani, ada di atas kudanya. Itu kain itu muta'alliqnya dia. Ya. Ya kalau itu masih sulit ya enggak apa-apa lah. Antum katakan jar majrur sifat lagi yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mau lebih rinci lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau datang na'at bentuknya dzaraf atau jar majrur, maka dia muta'alliq dengan yang mahdhuf, ya takdirnya kainun boleh atau maujudun. Itu tempat bergantungnya jar majrur. Jadi dzaraf dan jar majrur itu dia menggantung kepada sesuatu. Ya kain atau apa? Maujud boleh. Ya. Sebagai contoh ya. Ja'a rajulun. Ya. Ala hisani, datang seorang ya yang ada di atas apa? Kudanya. Ya. Maka ala hisani itu jar majrur muta'alliq dengan yang mahdhuf tanya kainun, ada di atas kudanya. Ya, jadi i'rabnya ala hisanin ala harfu jar hisanin fil majrur munisla itu al jar wal majrur dikatakan muta'alliq bi mahdhuf sifat gitu ya. Sifat bagi apa? Ya tadi rajulun. Ya pada mahalnya apa? Rafa. Ya. Sekarang saya contohkan ini. Ya, nanti insyaallah berikutnya ada banyak contoh lah. Ya. Nih contoh ini lihat. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. yaktumu imanah. Ini satu contoh yang mengumpulkan banyak sifat ini. Ya, banyak sifat. Ada di situ sifatnya mufrad, ada dhorof, ada jar majrur, ada jumlah. Ya. Wa qala rajulun mu'minun, berkata seorang yang beriman. Mu'minun sifat yang apa ini? Mufrad, jumlah, atau sifat jumlah? Mufrad. Min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Apa itu? Sifat jumlah. Yaktumu imanahu, menyembunyikan imannya. Apa ini? Jumlah. Lengkap di sini ya. Ya. Jadi terkumpul semua macam apa? Na'at. Yang mufradnya rajulun mu'minun. Shibu jumlahnya min ali fir'aun, jar majrur. Jumlahnya yaktumu imanah, sehingga terjemahannya berkata seorang yang beriman, yang berasal dari keluarga Fir'aun, yang dia menyembunyikan imannya. Ini sekedar untuk memudahkan antum saja. Bahwasanya na'at, adapun terjemahan yang ya, lebih bagusnya ya sesuai dengan ayat dia itu, berkata seorang yang beriman dari keluarga, enggak usah yang-yang lagi. Enggak apa-apa. Saya sebutkan yang-yang-yang untuk antum tahu bahwasanya itu sifat gitu. Hah? Wa qala rajulun, surat Ghafir ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ghafir 28. Ya. Ya, di antara contoh yang di situ banyak mengumpulkan sifat juga pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Sebenarnya sifatnya ya. Ya. Jika kalian murtad, Allah akan datangkan sebagai ganti dari kalian dengan kaum yang lain yang yuhibbuhum. Sifatnya bentuknya apa? Jumlah. Wa yuhibbunahu ya. Azillatin, apa ini? Mufrad. Alal mu'minin a'izzatin, mufrad. Alal kafirin. Dan pembahasan masanat masih ada yang lain. Ya, tidak bisa kita sampaikan semuanya. Ya. Ya, nanti insyaallah mungkin dilengkapi dengan contoh-contoh ya. Dan masih ada yang belum dibahas. Tapi itu sudah lumayan banyak ya untuk pemula ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham atau kurang jelas, fadhol. Sudah kita ambil banyak bahasan ini ya tentang na'at. Antum ulang-ulang, antum pahami. Nah, itu na'at. Ya, yang saya tidak sampaikan adalah na'at yang bentuknya isim jamid ya, kalau perlu isim jamid yang ditakwil dengan musyak kalau perlu nanti. Kalau yang ini sudah paham. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ja'a rajulun qa'imun abuhu. Ja'a rajulun, datang seorang yang qa'imun abuhu. Ya, sedang berdiri bapaknya. Mana yang seperti khabar? Ya, sifat ya. Iya, kalau secara maknanya sama, khabar juga. Sifat itu secara makna khabar juga. Secara makna khabar, secara makna ya. Hal juga secara maknanya khabar. Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan apa? Berkendaraan. Secara maknanya khabar juga, secara makna ya. Adapun secara istilah ya lebih khusus lagi. Ya, yang lain? Ya, nanti di murojaah ya. Sekali lagi rekamannya kemudian ditulis. Dihafalkan. Ya, nanti kalau sudah mungkin kita masuk tambahan atau latihan-latihan insyaallah. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.